Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5 mulai halaman 88. Kitab tercelanya dunia. Lanjutan dari sebelumnya. Kemudian datang dari yang demikian itu keperluan-keperluan berjual beli. Sesungguhnya petani kadang-kadang ia bertempat tinggal pada suatu desa yang tidak ada padanya alat pertanian. Tukang besi dan tukang kayu bertempat tinggal pada suatu desa yang tidak mungkin padanya kayu, yang tidak mungkin padanya pertanian. Maka dengan terpaksa atau bid darurat, petani itu memerlukan kepada tukang besi dan tukang kayu. Dan orang yang dua itu pun memerlukan kepada petani. Maka salah seorang dari keduanya memerlukan untuk memberi apa yang ada padanya untuk yang lain. Sehingga ia mengambil dari orang tersebut maksudnya, dan yang demikian dengan jalan tukar-menukar. Hanya, tukang kayu umpamanya, apabila ia mencari makanan dari petani dengan alatnya, maka kadang-kadang petani itu tidak memerlukan pada waktu itu kepada alatnya. Maka tidak dijualnya makanan itu. Dan petani apabila mencari alat dari tukang kayu dengan menyerahkan makanan, kadang-kadang masih ada makanan pada tukang kayu tersebut pada waktu itu. Maka ia tidak memerlukan kepada makanan. Lalu terhalanglah segala maksud. Maka mereka memerlukan kepada toko yang mengumpulkan alat tiap-tiap perusahaan untuk diperhatikan oleh yang punya alat-alat tersebut akan orang-orang yang memerlukan. Dan memerlukan pula kepada gudang-gudang yang akan dikumpulkan dalam gudang-gudang itu apa yang dibawa oleh petani-petani. Lalu dibelikan oleh yang mempunyai gudang-gudang itu dari petani-petani tadi untuk diperhatikan oleh orang-orang yang memerlukannya. Jadi karena yang demikian, maka lahirlah pasar-pasar dan gudang-gudang. Lalu petani membawa biji-bijian. Apabila tidak ditemuinya orang yang memerlukan, maka dijualnya dengan harga murah kepada saudagar-saudagar. Lalu saudagar-saudagar tersebut menyimpannya dalam dan menunggu orang-orang yang memerlukan, karena mengharap keuntungan. Dan seperti yang demikian juga pada semua benda dan harta. Kemudian, tidak mustahil akan datang di antara negeri-negeri dan desa-desa itu ke pulang pergian manusia. Maka pulang pergilah manusia datang membeli makanan-makanan dari desa-desa dan alat-alat dari negeri-negeri atau kota-kota. Mereka pindahkan yang tersebut itu dan mereka mencari penghidupan dengan yang demikian, supaya teratur urusan manusia dalam negeri disebabkan mereka. Karena kadang-kadang setiap negeri itu tidak terdapat padanya semua alat, dan setiap desa itu tidak terdapat padanya semua makanan. Lalu sebagian memerlukan kepada sebagian yang lain. Maka diperlukan kepada pemindahan barang-barang. Lalu datanglah saudagar-saudagar yang membebani diri dengan memindahkan barang-barang tersebut. Dan tidak mustahil bahwa penggerak mereka kepada yang demikian itu ialah kelobaan mengumpulkan harta. Maka mereka bersusah payah sepanjang malam dan siang dalam perjalanan untuk memenuhi maksud orang lain. Dan bagian mereka dari perjalanan tersebut ialah mengumpulkan harta yang tidak mustahil akan dimakan oleh orang lain. Ada kalanya oleh perampok di jalanan, dan ada kalanya oleh sultan atau raja yang zalim. Akan tetapi Allah Ta'ala menjadikan dalam kelalaian dan kebodohan mereka peraturan atau organisasi bagi negara dan kepentingan bagi hamba-hamba Allah atau orang-orang banyak. Bahkan semua urusan duniawi itu tersusun dengan kelalaian dan keburukan cita-cita. Jika manusia itu beragama dan cita-cita mereka tinggi, niscaya mereka berlaku zuhud di dunia. Dan jika mereka berbuat demikian, niscaya batallah atau sia-sialah semua penghidupan. Dan kalau batallah penghidupan itu, niscaya mereka binasa dan orang-orang zuhud binasa pula. Kemudian harta-harta tersebut yang akan dipindahkan itu, manusia tidak akan sanggup membawanya. Maka diperlukan kepada binatang-binatang yang akan membawanya. Dan yang mempunyai harta itu kadang-kadang tiada mempunyai binatang. Lalu datanglah muamalah atau pengurusan di antara dia dengan pemilik binatang yang dinamakan izarah atau sewa-menyewa. Dan jadilah sewa-menyewa itu semacam usaha pula. Kemudian datanglah disebabkan berjual-beli itu keperluan kepada emas dan perak. Orang yang bermaksud membeli makanan dengan kain, maka dari mana ia tahu kadar yang akan menyamainya dengan makanan? Berapa banyaknya? Dan muamalah atau pengurusan itu berlaku pada jenis-jenis yang berlainan. Seperti dijual kain dengan makanan dan hewan dengan kain. Dan ini adalah urusan-urusan yang tidak bersesuaian. Maka tidak boleh tidak dari seorang penguasa atau hakim yang adil yang mempertengahi di antara orang-orang yang berjual beli itu, yang bersikap adil di antara yang seorang dengan yang lain, maka yang demikian itu meminta keadilan dari benda-benda harta tadi. Kemudian diperlukan kepada harta yang lama tahannya, karena keperluan kepadanya akan terus menerus. Dan harta yang paling tahan lama ialah barang-barang tambang. Maka dibuatlah uang-uang itu dari emas, perak, dan tembaga. Kemudian keperluan meminta kepada penuangan, pengukiran, dan penentuan nilainya. Maka keperluan meminta kepada rumah penuangan uang dan penukaran uang. Begitulah kesibukan-kesibukan dan pekerjaan-pekerjaan itu panggil-memanggil oleh sebagian kepada sebagian yang lain. Sehingga berkesudahan kepada apa yang Anda lihat sekarang ini. Inilah kesibukan-kesibukan makhluk, yaitu penghidupan mereka. Dan sesuatu dari usaha-usaha itu tidak mungkin dilaksanakan selain dengan semacam hal yang dipelajari dan yang payah pada permulaan. Dan pada manusia, ada orang yang melalaikan yang demikian pada masa kecil. Lalu ia tidak berbuat dengan itu, atau ia dihalangi daripadanya oleh suatu penghalang. Maka tetaplah ia lemah dari berusaha karena kelemahannya dari pekerjaan-pekerjaan itu. Maka ia memerlukan kepada makan dari apa yang diusahakan oleh orang lain. Maka datanglah daripadanya dua macam pekerjaan yang hina, yaitu mencuri dan meminta-minta. Karena keduanya dikumpulkan bahwa keduanya memakan dari usaha orang lain. Kemudian manusia itu memelihara dirinya dari pencuri-pencuri dan peminta-minta atau pengemis-pengemis, menjaga hartanya dari mereka. Lalu memerlukan kepada pengarahan pikiran pada merekakan hilah atau mencari daya upaya dan pengaturan-pengaturan. Adapun pencuri, maka di antara mereka ada yang mencari pembantu. Dan didatangnya ada keperkasaan dan kekuatan. Lalu mereka itu berkumpul, berbanyak-banyak dan merampok di jalan seperti orang-orang Badui dan orang-orang Kurdi. Adapun yang lemah dari pencuri-pencuri itu, maka mereka berlindung kepada hilah atau mencari jalan. Ada kalanya dengan mengorek dinding atau dengan memanjat dinding ketika ia memperoleh kesempatan kelalaian yang mempunyai harta. Dan ada kalanya ia menyambar atau mencuri secara diam-diam atau dengan cara-cara yang lain dari bermacam-macam pencurian yang timbul menurut hasil pemikiran yang diserahkan untuk memahami jalannya pencurian itu. Adapun pengemis, maka apabila ia menuntut apa yang diusahakan oleh orang lain yang dikatakan kepadanya, berpayahlah dan bekerjalah sebagaimana orang yang bekerja. Maka bagaimana engkau ini berbuat yang sia-sia? Lalu tidak diberikan kepadanya sesuatu pun. Maka orang-orang pengemis itu memerlukan kepada hilah atau mencari jalan untuk keluarnya uang dari orang yang diminta itu dan menyiapkan dalih bagi dirinya pada perbuatan yang sia-sia. Lalu mereka mencari hilah untuk menyatakan alasan kelemahan badan. Ada kalanya dengan sebenarnya seperti segolongan pengemis yang membutakan anak-anaknya dan dirinya sendiri dengan hilah supaya ia memperoleh dalih dengan buta, lalu mereka diberikan. Ada kalanya membuat-buat buta, membuat-buat lumpuh, membuat-buat gila, dan membuat-buat sakit. Dan melahirkan yang demikian itu dengan bermacam-macam hilah, serta menerangkan bahwa yang demikian itu suatu ujian yang menimpa pada dirinya tanpa berhak. Supaya adalah yang demikian itu menjadi sebab memperoleh kasih sayang. Segolongan pengemis meminta dengan kata-kata dan perbuatan dengan cara yang menakjubkan atau mengherankan orang banyak, sehingga terbuka hati mereka ketika menyaksikannya. Lalu mereka bermula hati dengan mengangkatkan tangan dari sedikit harta pada waktu ketakjuban itu. Kemudian kadang-kadang ia menyesal sesudah ketakjubannya tadi hilang, dan penyesalan itu tiada bermanfaat lagi. Yang demikian itu kadang-kadang adalah dengan pengejekan, peniruan, permainan sunglat, dan perbuatan-perbuatan yang menertawakan. Kadang-kadang yang demikian itu dengan pantun-pantun yang ganjil, perkataan berprosa dan bersajak dengan suara merdu dan syair yang bertimbang adalah sangat membekas dalam jiwa. Lebih-lebih, apabila ada padanya kefanatikan yang menyangkut dengan aliran-aliran atau mazhab-mazhab, seperti syair-syair sejarah hidup atau manaqib sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang utama, atau yang menggerakkan panggilan kerinduan dari orang-orang yang pandai bersendagurau, seperti usaha pemukul-pemukul tambur di pasar-pasar, dan usaha yang menyerupai iwat atau penukaran dengan jual beli, dan yang sebenarnya bukan iwat, seperti menjual jampi dari daun ganja yang dikhayalkan oleh penjualnya bahwa barang-barang tersebut itu obat. Maka tertipulah dengan demikian anak-anak dan orang-orang bodoh. Dan seperti orang-orang yang membuat undian atau lotre dan mengambil sempena dari ahli-ahli nujum. Dan termasuklah pengemis-pengemis di antara di atas mimbar atau podium. Apabila tidak ada di belakang mereka faedah keilmuan atau faedah ilmiah. Dan maksud mereka itu menarik hati orang awam dan mengambil harta mereka dengan bermacam-macam pengemisan. Dan macamnya itu lebih dari 1,000, 2,000 macam. Dan tiap-tiap yang demikian direkakan dengan pikiran yang halus demi untuk penghidupan. Inilah kesibukan-kesibukan makhluk itu dan pekerjaannya, di mana mereka bertekun padanya. Mereka dihela kepada semua yang demikian oleh keperluan kepada makanan dan pakaian. Akan tetapi dalam pada itu, mereka lupa kepada dirinya, maksudnya, perubahannya, dan tempat kembalinya. Lalu mereka membesarkan diri dan sesat, dan didahului oleh khayalan-khayalan yang merusak kepada pikiran mereka yang lemah, sesudah dikotorkan oleh desakan kesibukan-kesibukan di dunia. Maka terbagi-bagilah aliran mereka, dan bermacam-macamlah pikiran mereka kepada beberapa bentuk. Maka segolongan dikalahkan mereka oleh kebodohan dan kelalaian. Maka matanya tidak terbuka untuk memperhatikan kepada akibat pekerjaannya. Maka mereka mengatakan bahwa yang dimaksud ialah untuk kami hidup beberapa hari di dunia. Maka kami bersungguh-sungguh sehingga kami mengusahakan makanan. Kemudian kami makan sehingga kami kuat berusaha. Kemudian kami berusaha sehingga kami makan. Maka mereka makan untuk berusaha. Kemudian mereka berusaha untuk makan. Inilah aliran atau jalan pikiran petani-petani dan orang-orang yang bekerja pada usaha-usaha. Dan orang yang tiada mempunyai kenikmatan di dunia dan tiada tapak kaki atau berpijak pada agama, maka ia akan payah bekerja pada siang hari untuk ia makan pada malam hari. Dan ia makan pada malam hari untuk ia payah pada siang hari. Dan yang demikian itu adalah seperti perjalanan binatang-binatang kecil yang berkeliling di atas air atau as-samawni atau as-sawani. Maka itu adalah perjalanan yang tiada akan putus selain dengan mati. Segolongan yang lain mendakwakan bahwa mereka itu pintar untuk suatu urusan. Dan sesungguhnya, ia adalah dimaksud untuk mencelakakan manusia dengan pekerjaan itu. Dan ia tiada bernikmat-nikmat atau bersenang-senang di dunia. Akan tetapi, kebahagiaan adalah pada menunaikan hajatnya atau kehendaknya dari nafsu syahwat dunia, yaitu nafsu syahwat perut dan kemaluan. Maka mereka ini lupa kepada dirinya dan menyerahkan cita-citanya kepada mengikuti wanita-wanita dan mengumpulkan segala macam kelezatan makanan. Mereka makan sebagaimana binatang ternak makan. Mereka menyangka bahwa mereka apabila mencapai yang demikian, maka mereka telah memperoleh kebahagiaan yang penghabisan. Lalu yang demikian itu menyibukkan mereka daripada mengingati Allah Ta'ala dan hari akhirat. Segolongan lagi menyangka bahwa kebahagiaan itu adalah pada banyaknya harta dan tidak memerlukan kepada yang lain disebabkan banyaknya gudang-gudang. Maka mereka berjaga atau tidak tidur pada malam hari dan memayahkan dirinya pada siang hari pada mengumpulkan harta. Mereka itu payah atau capek dalam perjalanan sepanjang malam dan siang. Mereka pulang pergi pada perbuatan-perbuatan yang menyusahkan. Mereka berusaha dan mengumpulkan. Mereka tidak makan selain sekedar yang perlu, karena loba dan kikir kepada harta itu takut akan berkurang. Inilah kesenangan mereka. Pada yang demikian itu, kebiasaan dan gerakan mereka sampai mereka didapati oleh mati. Maka kekalah harta itu di bawah bumi, atau diperoleh oleh orang yang akan memakannya pada nafsu syahwat dan kesenangan. Lalu adalah kepayahan dan kecelakaan bagi yang mengumpulkan, dan kesenangannya bagi yang memakan. Kemudian, mereka yang mengumpulkan harta itu melihat kepada contoh-contoh yang demikian, dan mereka tiada mengambil ibarat. Segolongan menyangka bahwa sebagian itu pada baiknya nama lancarnya lidah dengan tersanjung dan pujian, dengan berbuat-buat baik dan berkepribadian. Mereka memayahkan diri dalam mengusahakan penghidupan, dan menyempitkan atas dirinya pada makanan dan minuman, menggunakan semua hartanya kepada pakaian-pakaian yang bagus, dan binatang-binatang kendaraan yang berharga. Mereka menghiasi pintu rumahnya dan apa yang tertuju pandangan manusia padanya, sehingga dikatakan bahwa dia orang kaya, bahwa dia mempunyai kekayaan. Mereka menyangka bahwa yang demikian itu kebahagiaan. Maka cita-cita mereka pada siang hari dan malamnya ialah pada menyediakan tempat terwujudnya pandangan manusia. Segolongan yang lain menyangka bahwa kebahagiaan itu pada kemegahan dan kemuliaan di antara manusia dan patuhnya makhluk atau orang banyak dengan merendahkan diri dan memuliakannya. Lalu mereka mengalihkan cita-citanya kepada menarikkan manusia kepada mentaatinya dengan mencari kekuatan dan mengikuti perbuatan-perbuatan kesultanan. Supaya tembus perintahnya dengan demikian kepada segolongan manusia. Dan mereka berpendapat bahwa apabila luas kekuasaan mereka dan rakyatnya patuh kepada mereka, maka mereka sudah sangat bahagia. Dan yang demikian itulah kesudahan yang dicari. Inilah kebanyakan nafsu keinginan pada hati orang-orang yang lalai dari umat manusia. Mereka disibukkan oleh kesukaan merendahkan dirinya. Mereka disibukkan oleh kesukaan merendahkan dirinya manusia kepada mereka daripada merendahkan diri kepada Allah. Daripada beribadah kepada Allah dan daripada bertafakur mengenai akhirat dan tempat kembali mereka. Di belakang mereka atau golongan-golongan yang tersebut di atas, terdapat lagi golongan-golongan yang panjang hingganya melebihi dari 70 lebih partai. Semua mereka itu telah sesat dan menyesatkan dari jalan yang lurus. Mereka sesungguhnya ditarik kepada semua yang demikian oleh keperluan kepada makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Mereka lupa apa yang dikehendaki oleh tiga hal tersebut dan kadar yang mencukupi daripadanya. Dan tertarik kepada mereka permulaan sebab-sebab sampai kepada penghabisan sebab-sebab itu. Dan terbawa mereka oleh yang demikian kepada rawa-rawa yang tidak memungkinkan lagi mereka mendaki daripadanya. Maka orang yang tahu cara keperluan kepada sebab-sebab dan kesibukan-kesibukan ini, dan tahu tujuan maksud daripadanya, niscaya ia tidak akan mengurung diri pada kesibukan, pekerjaan, dan perbuatan, melainkan ia sudah tahu maksudnya, tahu dengan keuntungan dan kebahagiaan. Dan bahwa tujuan maksudnya ialah menyediakan keperluan tubuh dengan makanan dan pakaian, sehingga ia tidak binasa. Dan yang demikian, jikalau ia menempuh jalan menyedikitkan, niscaya tersingkirlah kesibukan-kesibukan itu daripadanya. Dan lapanglah hati dan membanyakkan ingatan kepada akhirat. Teralihlah cita-citanya kepada menyiapkan ingatan itu, dan jikalau ia melampaui kadar yang diperlukan, niscaya banyaklah kesibukan. Sebagian kesibukan itu akan memanggil sebagian yang lain dan sambung menyambung sehingga tiada berkesudahan. Maka bercabang-cabanglah kesusahan, dan siapa yang bercabang-cabang kesusahannya di dalam lembah-lembah dunia, maka Allah Ta'ala tidak akan memperdulikan dalam lembah mana yang akan membinasakannya. Maka inilah keadaan orang-orang yang terjerumus dalam kesibukan duniawi. Segolongan timbul kesadaran karena yang demikian, lalu mereka berpaling dari dunia. Maka mereka dihasut oleh setan, dan setan itu tidak mau meninggalkan mereka, dan setan itu menyesatkan mereka pada berpaling dari dunia tadi, sehingga mereka terbagi kepada golongan-golongan. Lalu segolongan menyangka bahwa di dunia itu negeri percobaan dan ujian, dan akhirat negeri bahagia bagi tiap-tiap orang yang sampai kepadanya. Sama saja ia beribadah di dunia atau tiada beribadah. Lalu mereka berpendapat bahwa yang benar ialah mereka membunuh diri untuk terlepas dari ujian dunia. Kepada jalan pikiran inilah ditempuh oleh segolongan-segolongan manusia dari penduduk India. Mereka menyerbu ke dalam api dan membunuh diri dengan membakar. Mereka menyangka bahwa yang demikian jalan kelepasan bagi mereka dari ujian-ujian duniawi. Segolongan yang lain menyangka bahwa membunuh diri itu tiada akan melepaskan dari ujian. Tetapi tidak boleh tidak, pertama-tama mematikan sifat-sifat kemanusiaan dan memutuskannya dari diri secara keseluruhan. Dan bahwa kebahagiaan itu adalah pada memutuskan nafsu syahwat dan kemarahan. Kemudian menghadapkan diri dari jiwa kepada mujahadah atau bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu dan berbakti. Dan mereka mengeraskan yang demikian atas dirinya. Sehingga sebagian mereka binasa disebabkan kerasnya riado atau latihan dan perbuatan kebaktian itu. Sebagian mereka rusak pikirannya dan gila. Sebagian dari mereka sakit dan tersumbat jalan pada ibadah. Sebagian dari mereka lemah dari mencegah sifat-sifat kemanusiaan secara keseluruhan. Lalu menyangka bahwa apa yang ditugaskan oleh agama itu mustahil. Dan agama itu meragukan, tidak mempunyai pokok perpegangan. Lalu ia jatuh dalam ilhad atau ingkar adanya Tuhan. Dan bagi sebagian mereka, lahir pemikiran bahwa kepayahan ini semua bagi Allah. Dan Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada ibadah hamba-hambanya. Ia tiada berkurang oleh kedurhakaan orang yang durhaka. Dan ia tiada bertambah oleh kebaktian orang-orang yang berbakti kepadanya. Lalu mereka itu kembali kepada nafsu syahwat dan menempuh jalan semua boleh. Mereka itu melipatkan tikar agama dan membatalkan hukum-hukumnya. Mereka mendakwakan bahwa yang demikian itu termasuk sebagian dari kebersihan tauhid mereka, di mana mereka meyakini atau beritikad bahwa Allah tidak memerlukan kepada ibadah hambanya. Segolongan menyangka bahwa yang dimaksudkan dari ibadah itu ialah mujahadah. Sehingga hamba itu sampai kepada ibadahnya kepada mengenal atau ma'rifah Allah Ta'ala. Apabila ma'rifah itu telah berhasil, maka ia telah sampai kepada maksud. Dan sesudah sampai, ia tidak memerlukan lagi kepada wasilah atau jalan dan hilah atau daya upaya. Lalu mereka meninggalkan usaha dan beribadah. Mereka mendakwakan bahwa tempatnya telah meninggi pada mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak usah lagi melaksanakan tugas-tugas agama atau at-takalif. Dan tugas-tugas agama itu sesungguhnya ditugaskan kepada orang-orang. Di balik ini terdapat lagi aliran-aliran batil dan kesesatan-kesesatan besar yang panjang hingganya kepada jumlah yang sampai 70 partai lebih. Dan yang terlepas daripadanya hanyalah suatu partai saja, yaitu yang menjalani apa yang diperbuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya, yaitu ia tidak meninggalkan dunia secara keseluruhan dan ia tidak mencegah semua nafsu syahwat secara keseluruhan. Adapun dunia, maka diambilnya sekedar perbekalan. Adapun hawa nafsu, maka dicegahnya apa yang keluar dari ketaatan kepada agama dan akal pikiran. Ia tidak mengikuti setiap nafsu syahwat, dan ia tidak meninggalkan setiap nafsu syahwat, akan tetapi diikutinya keadilan. Tidak ditinggalkannya setiap sesuatu yang tidak dicarinya setiap sesuatu dari dunia. Akan tetapi, ia tahu maksud tiap-tiap apa yang dijadikan dari dunia, dan dijaganya di atas batas maksudnya. Lalu ia mengambil dari makanan apa yang menguatkan badan kepada ibadah, dan dari tempat tinggal apa yang menjaganya dari pencuri, panas dan dingin, dan dari pakaian begitu juga, sehingga apabila hatinya telah kosong dari kesibukan badan, niscaya ia menghadapkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cita-cita yang sebenarnya. Ia menyibukkan diri dengan zikir dan fikir sepanjang umur. Ia tetap memperhatikan siasat nafsu syahwat dan yang selalu mengintipnya, sehingga tidak melampaui batas-batas warok dan takwa. Uraian yang demikian tiada akan diketahui selain dengan mengikuti partai yang terlepas dari kesesatan. Dan mereka itu ialah para sahabat. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala bersabda, yang terlepas daripadanya hanyalah satu partai. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Lalu ditanyakan, siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ma ana alihi wa ashabi. Artinya, apa yang aku padanya dan sahabat-sahabatku. Adalah para sahabat itu di atas jalan di tengah-tengah dan di atas jalan yang terang, yang telah kami uraikan terdahulu. Sesungguhnya, mereka tidaklah mengambil dunia untuk dunia, tetapi untuk agama. Mereka tidak menjadikan dirinya rahib atau orang-orang yang bertapa, dan meninggalkan dunia atau berhijrah dari dunia secara keseluruhan. Mereka dalam hal segala urusan tidak terlalu kurang atau tafrid dan tidak melampaui batas atau ifrat. Tetapi adalah pekerjaan mereka di antara yang demikian, yaitu sedang. Dan yang demikian itu ialah adil dan di tengah-tengah di antara dua tepi. Dan itu keadaan yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana telah disebutkan dahulu pada beberapa tempat. Wallahu a'lam, Allah yang Maha Tahu. Telah tamat atau sempurna kitab tercelanya dunia. Segala pujian bagi Allah pada permulaan dan pada penghabisan. Kiranya Allah mencurahkan rahmat dan sejahtera kepada penghulu kita Muhammad, kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya.